لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات جماعه سبو يوم الاحدين وجاءنا الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan pembacaan kita baca kitab Sahih Muslim yang kita masih pada kitab berpakaian dan kitab tentang pakaian dan perhiasan pada bab yang ke-9 tentang permasalahan menjulurkan bagi laki-laki pakaian di bawah mata kaki. Dan pembahasan yang ada pada bab yang ke-9 ini adalah haramnya menjulurkannya sampai menutup mata kaki disebabkan oleh kesombongan. Dan kemarin kita telah memberikan beberapa ulasan. Yang pertama, bahwa permasalahan ini adalah pembahasan atau permasalahan ilmiah, pembahasan atau permasalahan ilmiah yang nanti bisa jadi berbeda dengan praktik dan penerapan. Ya. Kemudian yang kedua, sepakatnya para ulama tentang pakaian yang bila sampai atau bila ujungnya setengah betis adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sepakatnya para ulama bahwa bila mana pakaian itu di bawah setengah betis sampai ke mata kaki, antara setengah betis dengan mata kaki, maka ini mubah, dibenarkan. Kemudian yang keempat, sepakat para ulama bahwa bila mana dijulurkan menutup mata kaki dengan kesombongan, dosa besar dan haram, haram dan dosa besar. Ini beberapa kesepakatan di antara para ulama. Dan yang menjadi permasalahan adalah bila mana menjulurkan pakaian atau pakaian tersebut menutup mata kaki tanpa diiringi oleh kesombongan. Kita katakan kemarin terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur, seperti yang saya sempat sebutkan, jumhur ulama mengatakan tidaklah sebuah kesalahan. Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis-hadis yang umum yang melarang atau ada ancaman untuk menjulurkan itu tanpa ada menjulurkan kesombongan, itu dibawakan atau dipahamkan bahwa itu karena kesombongan. Dan hampir semua pensyarah hadis termasuk Imam Nawawi, kemudian juga hadis-hadis yang sama yang umum itu ada dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Tirmidzi, juga dalam An-Nasa'i. Maka saya coba untuk melihat syarah semuanya. Ya, semuanya membawakan hadis umum kepada khusus. Itu umum itu maksudnya bukan umum begitu saja, tapi pemahamannya adalah khusus, itu dengan kesombongan. Ya. Dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Nabi Dawud, di situ dijelaskan bahwa tiga golongan orang yang Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak mensucikannya dan mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah al-musbir, itu orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Kata mereka ini maksudnya yang sombong. Ya, ini maksudnya sombong. Mulai dari Imam Nawawi di sini, kemudian juga syarat Abu Sarah sama Nabi Dawud, kemudian Abu Sarah sama Nabi Tirmidzi, dan juga An-Nasa'i, Hayat Sindi, ya, Tuhfatul Ahwazi al-Ghafuri, syarah Sunan Tirmidzi, semua membawakan hasanah. Jadi memang jumhur ulama mengatakan bahwa larangan itu hanya untuk kesombongan. Ini pendapat umumnya para ulama, bahwa larangan menutup itu yang baru berdosa dan dia haram dosa besar adalah karena kesombongan. Dan bila mana tidak bukan karena kesombongan, maka dia makruh, ya, bukan boleh. Yang boleh sudah kita katakan tadi sepakat, yaitu antara setengah betis dengan sampai mata kaki. Menutup mata kaki yang jumhur ulama mengatakan mazmum, yaitu makruh, ya, makruh. Sampai Imam Nawawi juga mengatakan demikian, bahwa menutup mata kaki bila mana itu sebuah kesombongan maka itu haram, ya, dan bila mana tidak maka dia makruh. Ini pendapat yang mengatakan bahwa haramnya itu disebabkan oleh kesombongan. Bila tidak ada kesombongan maka dia makruh. Ya, kemarin kita buatkan catatannya sebelum saya menyudahi kajian kemarin, saya buatkan catatan. Ya, bila mana seorang muslim dihadapkan kepadanya beberapa pilihan tadi, maka tentu dia tidak akan mengambil pilihan yang terendah, apalagi yang tidak disukai oleh agama. Makruh itu kan tidak disukai. Makruh itu tidak disukai. Di atasnya ada mubah, tidak berdosa dan tidak berpahala. Di atasnya lagi ada yang berpahala. Apalagi kita hidup di dunia ini untuk berpahala, untuk mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan memakai pakaian setengah betis atau menjaga diri dari dosa, ya, inilah persiapan kita untuk menghadapi hari akhirat. Bukan untuk memilih yang terendah, atau apalagi itu tidak disukai oleh agama. Ya, tidak ada yang mengatakan, ini sepakat, kita lupa tambahan kesepakatan ini, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa menurunkan, menutup mata kaki, walaupun bukan dengan kesombongan, mubah. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan. Ini juga termasuk kesepakatan, ya. Yang tadi pertama, setengah betis sepakat para ulama itu sunnah. Antara setengah betis sampai ke mata kaki itu mubah, ya, sepakat para ulama. Menutup mata kaki dengan kesombongan haram, dosa besar, karena ancamannya mengerikan, ya. Kemudian yang tadi, bahwa menutup mata kaki tidak seorang pun para ulama mengatakan mubah. Bisa dipahami? Tidak seorang mengatakan mubah. Mereka yang mengatakan bahwa larangan itu karena kesombongan, mereka mengatakan bahwa itu makruh. Makruh. Nah, kita sebagian kaum muslimin inilah tak, ketika itu makruh, kita membawanya kepada mubah. Padahal hukumnya kan lima: haram, apa lagi? Halal, wajib, sunnah, makruh, mubah. Hukum tersendiri mubah. Kenapa yang makruh dibawakan kepada mubah? Sementara dari dalilnya semua mengatakan yang berpendapat itu, yang berpendapat bahwa itu adalah larangan itu hanya karena kesombongan, mereka mengatakan makruh. Tidak seorang pun para ulama mengatakan mubah. Tidak seorang pun para ulama mengatakan mubah. Nukilkanlah semua perkataan para ulama, ya, yang jumhur tadi, yang kita katakan jumhur, bahwa larangan yang umum itu dibawakan kepada khusus, yaitu karena kesombongan. Semuanya mengatakan yang tidak sombong menurunkannya makruh. Tidak ada yang mengatakan mubah. Ya. Setelah itu, pendapat yang kita kuatkan, yang sebelumnya kita menghargai perbedaan pendapat para ulama, karena memang ini permasalahan ilmiah. Saya tadi sudah mengatakan di awal bahwa ini permasalahan ilmiah, perbedaan pendapat. Meskipun nanti dalam penerapannya mereka orang-orang yang jauh dari makruh. Imam Nawawi yang memilih untuk membawakan ini adalah karena kesombongan, dan yang lain-lainnya dalam penerapan mereka tidak akan mungkin melanggar ini. Dalam penerapan keseharian hidup mereka tidak akan mungkin mereka menyengaja untuk melakukan yang makruh. Saya yakin karena mereka orang-orang yang takut kepada Allah yang berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam kebaikan, amal saleh untuk berjumpa dengan Allah, jauh dari perkara yang makruh. Ya. Walaupun dari sisi ilmiah, ya, mereka berpendapat demikian. Ya. Sama dengan cadar, para ulama juga berpendapat. Kita justru mengatakan mubah, sunnah cadar. Ya. Tidak mengatakan wajib, tetapi kita menerapkannya. Bukan menerapkan sunnah lalu kita tidak memakainya. Menerapkan maksudnya kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Ya. Kita berpendapat sunnah bukan berarti dibuka. Ya. Mereka mengatakan makruh bukan berarti mereka melakukannya. Ya. Apalagi mereka tidak ada yang mengatakan mubah. Justru yang sekarang ini adalah ini yang menyedihkan. Ketika itu makruh, terang-terangan memperlihatkan kepada manusia. Saya sempat mencontohkan sebuah ungkapan yang sampai ke telinga saya. Ini di tengah-tengah mahasiswa belajar ilmu agama, ya, karena ia tidak suka dengan orang-orang yang berpendapat bahwa menjulurkan, ini kan pendapat ulama dihargai, menjulurkan itu mutlak haram dengan kesombongan atau tidak kesombongan, maka dia mengatakan nanti saya kalau lewat di hadapan mereka saya akan julurkan kain saya sampai meleleh menyentuh lantai. Untuk ini kan jelas-jelas menentang. Sudahlah dia makruh, kemudian dia meremehkan. Ini jadi dosa besar ini. Wah, itulah kesombongan sebenarnya. Ya, kesombongan untuk dengan terang-terangan melakukan yang makruh, ya, untuk merendahkan. Nabi SAW mengatakan pakaian seorang, dan praktik-praktik dalam kehidupan Nabi, para sahabatnya, mereka mengingkari orang yang menjulurkan tanpa ada mengatakan kamu sombong atau tidak. Nah, ini diantara dalil nantinya, ya, bahwa kita memilih pendapat yang mengatakan menurunkan atau menutup mata kaki itu walau tanpa kesombongan adalah haram, ya, dengan tetap menghargai dan memuliakan, menghormati perbedaan pendapat para ulama. Dan kita, ya, berpendapat bahwa menjulurkannya walau tanpa disebabkan kesombongan tetap haram. Apa dalil-dalil kita? Ini alasannya. Kalau yang ingin menulis silakan ditulis. Alasan kita memilih pendapat bahwa yang sebelumnya yang berpendapat bahwa menurunkan menutup mata kaki dengan pakaian yang dipakai di bagian bawah itu termasuk itulah adalah terlarang haram. Walau tanpa ada kesombongan itu adalah pendapat, ya, riwayat dari Imam Ahmad, ya, dari Imam Ahmad satu riwayat. Kemudian pendapat yang dipilih oleh Ibnul Arabi dari mazhab Maliki, ya, Ibnul Arabi pakai alif lam, ya, Al-Arabi, karena ada dua orang yang hampir sama namanya. Yang pertama Ibnu Arabi, nah, ini seorang yang menyimpang jauh dari kebenaran, ya, terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan akidah, ya. Sementara Ibnul Arabi pakai alif lam, Ibnul Arabi, ya, dari mazhab Maliki, ini min ahli sunnah, ya. Ini memilih pendapat bahwa mutlak menutup mata kaki itu haram. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi. Kemudian Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari, ya. Kemudian As-San'ani, ulama dari Yaman, ya. Kemudian yang ulama-ulama masa kini yaitu Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Al-Albani, ya. Dan yang lain-lainnya. Ini berpendapat bahwa menurunkan atau menutup mata kaki walau tanpa disebabkan kesombongan tetap haram. Ini bukan perkataan yang kosong, ya, tanpa ada alasan dan argumen-argumen. Dan ini beberapa alasan disebutkan. Yang pertama adalah hadis-hadis yang umum tadi. Hadis-hadis umum. Ada beberapa hadis umum yang tanpa menyebutkan sombong. Tanpa menyebutkan sombong. Kita kembali ke bab yang kita ingatkan sekarang bahwa hadis yang ada di bab kita, bab 9 itu semuanya sombong, ya. Ada kata-kata sombong. Sekarang ada hadis-hadis lain yang tidak ada kata sombongnya. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5787. Ya. Imam Bukhari 5787 dari hadis Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5787 hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, ini bunyi hadisnya, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari izar, izar itu pakaian bagian bawah, sarung atau yang lainnya, itu yang pakaian yang melebihi mata kaki itu, yang tertutup olehnya itu diancam neraka, fa finnar. Dan redaksi hadisnya jauh sekali dari redaksi hadis-hadis yang disebabkan oleh kesombongan. Ya, disebabkan oleh kesombongan. Ini yang diancam adalah yang tertutup oleh ukuran yang kelebihannya tadi. Berapa kelebihan yang menutupnya, oleh pakaian yang menutupnya, itu yang diancam neraka. Sementara tadi itu kan tidak, Allah tidak melihat. Ya. Di hari kiamat, di sini enggak. Bahagian yang lebih, yang tertutup oleh pakaian yang lebih itu yang diancam neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis umum yang kedua, itu tadi hadis umum yang pertama, ya. Hadis umum yang kedua yang kemarin juga telah kita bacakan, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, ada tiga golongan orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Dibaca tiga kali oleh Nabi SAW. Kata Abu Dzar, khabu wa khasiru, merugi dan atau sengsara dan merugi mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-musbil, tidak ada kata sombongnya, al-musbil wal-mannan wal-munafiqu sil'atahu bil-halithil kadhib. Orang yang menjulurkan mata kaki, orang menjulurkan pakaian sehingga menutup mata kaki, dan orang yang mengadu domba, ya. Kemudian orang yang mengungkit menyebut-nyebutkan kebaikannya, dan orang-orang yang bersumpah untuk dengan bersumpah dusta untuk melakukan atau meneriskan barang dagangannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Dua hadis tadi tidak ada kata sombongnya. Walaupun yang tadi kita sebutkan seperti imam-imam yang Imam Nawawi dan yang lainnya membawakan semua itu kepada sombongnya, menggiring keumuman tadi kepada kesombongan. Dalil yang kedua, dalil pertama adalah hadis umum. Ini dalil yang mengatakan bahwa tanpa sombong pun haram. Pendapat yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis Abu Sa'id. Dalil yang kedua hadis Abu Sa'id Al Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau mengatakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan, ini hadis, izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. Ya. Izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. As-saqaini. Pakaian bawah seorang mukmin itu batasnya adalah setengah betis. Kata Nabi SAW, bagi orang yang beriman, maka pakaian bagian bawahnya setengah betis. Ini yang kita katakan tadi sunnah. Kemudian la junaha aw la haraja alaihi fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Kata Nabi, tidak mengapa baginya antara setengah betis sampai ke kedua mata kaki. Tidak mengapa berarti mubah. Ya, mubah. Ini yang kedua. Kemudian kata Nabi, maka na asfala min dzalika fa huwa finnar. Dan apa yang melebihi itu, maka dia terancam neraka. Ya. Kemudian la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya ke bawah mata kaki disebabkan kesombongan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Albani. Ya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, itu yang tadi kita saya bagikan batas-batasan pakaian itu. Yang pertama, setengah betis itu kata Nabi adalah pakaian orang yang beriman. Dan ini yang sunnah. Kemudian di bawahnya mubah, karena Nabi mengatakan la junaha la haraja, tidak mengapa, berarti mubah. Kemudian yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, yang melebihi mata kaki tanpa kesombongan itu diancam neraka. Ini hadis luar biasa, dan ini mungkin lebih mendekati yang sangat kuat dari dalil para yang mengatakan tanpa kesombongan. Karena untuk yang melebihi mata kaki dibagi dua oleh Nabi dalam hadis ini. Untuk yang melebihi mata kaki dibagi dua, maka na asfala min dzalika fa huwa binnar. Ini yang pertama. Yang lebih dari itu maka terancam neraka. Terancam neraka. Kemudian Nabi mengatakan la yanzurullah, Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan mata kaki, kainnya melebihi mata kaki karena kesombongan. Jadi yang lebih dari mata kaki ini bagi dua oleh Nabi. Ancamannya dan perbuatannya. Ya. Perbuatannya berbeda, ancamannya juga beda. Perbuatan yang pertama melebihi, menutup kelebihannya, pakaian yang menutup kelebihannya dan diancam neraka. Yang kedua, pakaian yang sengaja dijulurkan karena kesombongan dan terancam tidak dilihat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat kategori pakaian yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini. Yang pertama yang sunnah, yang kedua yang mubah, yang ketiga keempat haram. Dan pelanggarannya yang pertama sekedar menjulurkan tanpa ada kesombongan dan itu diancam neraka. Yang kedua menjulurkan sengaja karena kesombongan dan itu diancam, Allah sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempedulikannya. Ya. Sementara yang ketiga tadi terancamnya bagiannya saja, bagian yang tertutup. Ya. Kalau seandainya tertutup hanya 1 senti, maka 1 senti itu yang disiksa, yang di bawahnya tidak. Tapi kalau seandainya tertutup sampai ke lantai, berarti dari mata kaki ke bawah disiksa neraka. Sementara yang di atasnya tidak. Kalau yang tadi, yang kedua, semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki, karena Allah sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempedulikannya, maka siksa nerakanya semua. Jadi pelanggarannya berbeda, hukumannya juga berbeda. Ini hadis riwayat Ahmad dan hadisnya sahih. Kemudian dalil yang keberapa, sebelumnya saya akan nukilkan perkataan, tidak perlu ya, ini perkataan para ulama yang memberikan ulasan terhadap hadis yang ketiga tadi, As-San'ani, ini ulama dari Yaman. Ya. Yang banyak karyanya, ya, banyak karyanya. Dia juga termasuk yang mengatakan bahwa menutup mata kaki dengan tanpa kesombongan pun dosa besar. Makanya salah satu dalilnya yang tadi, hadis yang ketiga yang kita katakan tadi, bahwa di situ ada empat kategori pakaian yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama sunnah, yang kedua mubah, yang ketiga keempat haram. Ya. Yang ketiga keempat haram. Kemudian dalil yang ketiga, orang yang mengatakan mutlaknya, kata mereka inna mujarrada jarri thawbi yastalzimul khuyala, justru mengulurkan, ya, dengan mengulurkan pakaian menutup mata kaki itu sudah sebuah kesombongan. Itu yang kemarin awal-awal saya katakan, bahwa pendapat yang mengatakan mutlak menyatakan bahwa menjulurkan begitu saja tanpa pun kesombongan itu sudah kesombongan, sudah merupakan kesombongan. Apalagi ketika berhadapan dengan hadis-hadis Nabi, bahwa minimal, ya, dengan hadis ucapannya bahwa di bawah mata kaki itu terancam dua, yang pertama disiksa neraka, kemudian yang kedua Allah tidak melihat kalau karena kesombongan. Ketika dilanggar atau tidak dipedulikan, kemudian dilanggar, ya, ya, dengan walau tanpa kesombongan itu sudah merupakan kesombongan. Saya tidak peduli dengan tuntunanmu ya Rasulullah. Walaupun kamu mengatakan yang melebihi mata kaki disiksa neraka, ini dia saya lakukan. Ini sudah merupakan kesombongan. Ini alasan mereka yang ketiga. Dan ini ini ya dijelaskan oleh sebuah hadis, bukan sebuah ungkapan begitu saja, bertitik tolak atau berpijak kepada hadis, bahwa menculurkan pakaian yang menutup mata kaki itu sudah merupakan kesombongan, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim, sahabat Nabi SAW. Ia mengatakan, perhatikan bunyinya, iyaka wa isbalil izar, jauhilah oleh kamu menjulurkan atau melakukan isbal, menjulurkan pakaian menutup mata kaki. Fa innaha minal makhilah, karena menjulurkan itu sudah merupakan kesombongan. Kata Nabi, sudah merupakan kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis riwayat siapa? Abu Daud, dan hadisnya sahih. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Sahabatnya Abu Jurai. Abu Jurai jim ra ya tasdid. J U R A Y. Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Jabir bin Sulaim radhiyallahu ta'ala an, dia mendengar Nabi SAW bersabda, iyyaka wa isbalil izar, jauhilah oleh kamu menjulurkan pakaianmu di bawah mata kaki atau menutup mata kaki. Kenapa? Karena dia adalah kesombongan. Karena menjulurkan itu sudah merupakan kesombongan, dan kesombongan itu tidak disukai oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Hadis yang lain, wan Amri bin Zurarah Al-Ansari qal, hadis Amr bin Zurarah. Hadis Amr bin Zurarah Al-Ansari. Amr bin Zurarah Al-Ansari, ia berkata radhiyallahu an, baina huwa yamshi wa qad asbala izarahu. Ya, Amr bin Zurarah ini berjalan, tiba-tiba pakaiannya menutup mata kaki. Ini sahabat Nabi ya, Amr bin Zurarah berjalan dan pakaiannya menutup mata kakinya. Asbala izarahu idh lahiqahu Rasulullah SAW. Nabi SAW mengejarnya. Nabi SAW mengejarnya. Wa qad akhadha binasiyatihi binasiyati nafsihi wa huwa yaqul. Setelah dapat terkejar oleh Nabi, Nabi SAW megang kepalanya. Kepala siapa? Amr bin Zurarah radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma abdaka ibnu abdika ibnu amatik. Ya. Allahumma abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya, dia berdoa kepada Allah. Setelah dapat mengejar Amr bin Zurarah, Nabi SAW pegang kepalanya kemudian berdoa, ya Allah, ini kami ini hambamu, anak laki-laki, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang wanita, yang perempuan. Ini menunjukkan untuk menghilangkan kesombongan. Nabi SAW melihat siapa? Amr bin Zurarah menjulurkan pakaiannya, kemudian dia kejar, kemudian dia pegang ubun-ubunnya, kemudian dia menyampaikan pengakuan kepada Allah, ya Allah, sungguhnya hambamu, anak hambamu yang laki-laki, anak hambamu yang perempuan. Berarti semuanya kaitannya hamba semuanya. Orang tua kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kita semuanya hamba Allah. Makanya sayyidul istighfar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Ini semuanya pengakuan tentang kehambaan, hilangnya semua kesombongan dalam hati kita. Jadi Nabi SAW kejar, dan Allah dan Nabi SAW dengan ungkapan tadi menyatakan bahwa menjulurkan itu sudah merupakan sebuah kesombongan. Kemudian ya, qala Amr. Amr heran ya. Fa qala ya Rasulullah inni rajulun hamsus saqaini. Perhatikan, kenapa dia sampai menjulurkan pakaiannya sampai menutup mata kaki? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya, betis saya ini sangat kecil. Ya. Malu dia kalau nampak oleh orang, makanya ditutupnya. Ya, ini khamsus saqain. Qala ya Amr, kata Nabi kepada Amr, ya Amr, innallah azza wa jalla qad ahsana kulla syai'in khalqah. Wahai Amr, sungguhnya Allah SWT telah menyempurnakan semua ciptaannya. Jadi kesempurnaan ciptaan Allah pada kecilnya betismu, kenapa kamu masih malu? Mesti malu untuk tidak menutupinya. Ya. Ini hadis wa daraba Rasulullah sallam bi arba'a asabi'a fi kaffihi al-yumna tahta rukbatayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke bawah, kemudian dia di atas empat jari ya, asabi'a min kaffihi al-yumna tahta rukbatayhi rukbati Amr, faqala, di bawah lututnya, kemudian empat jari, dia mengatakan ya Amr, maudi al-izar, inilah pakaian akhir pakaian seorang muslim, itu separuh betis. Kemudian summa rafa'a, kemudian diangkat oleh Nabi SAW, summa wada'aha tahta thaniyatan, diturunkan lagi ujung dari yang pertama, ujung yang kedua, ya, kemudian dia mengatakan ya Amr, hadza maudhi' al-izar, ini juga tempat pakaianmu. Maksudnya itu dalam suasana yang wajar. Ya, kalaupun kalau engkau mengangkatnya maka ada yang pertama, ini yang berpahala, kemudian di bawahnya itu yang di atas mata kaki. Ya. Ini untuk Amr yang memang kecil dan mungkin di ukuran badannya kecil, tapi kalau kita mungkin di yang separuh dua kali. Ya, kalau di atas bawahnya dua kali lagi sampai sehingga tidak mencapai mata kaki atau dia masih di atas mata kaki. Intinya Nabi SAW mengajarkan dan dia tahu bahwa Amr ibnu Zurarah radhiyallahu anshari radhiyallahu ta'ala itu menutup mata kakinya bukan karena kesombongan. Nabi tahu. Ya, Nabi tahu dan bahkan dia sebutkan alasannya tadi apa? Saya tutup karena saya khawatir terbuka dan nampak oleh orang betis saya yang kecil. Tetapi Nabi tetap mengajarkan bahwa pakaian yang seharusnya yang sunnah kamu lakukan di sini itu separuh betis, dan kalau memang kamu ingin melakukan lebih dari itu dan turunkan ke bawah, ya, yaitu satu empat jari lagi ke bawah atau di atas di bawah itu lagi, yang intinya tidak sampai menutup mata kaki seperti yang dilakukan oleh Amr ibnu Zurarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis Amr ibnu Zurarah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani dan bahkan Ibnu Hajar Asqalani ini juga menukilkan hadis ini untuk mengatakan bahwa tanpa kesombongan pun dilarang oleh Nabi. Nabi tahu bahwa Amr ibnu Zurarah itu tidak melakukan dengan kesombongan tapi tetap diingatkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu beberapa alasan orang yang mengatakan bahwa tanpa kesombongan pun diharamkan karena begitu tegas Nabi SAW. Ini belum lagi ditambah dengan Nabi SAW kisah para sahabatnya, kisah Umar yang kemarin kita katakan, kemudian yang lain-lainnya, dan orang juga beralasan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala bahwa kamu tidak menurunkannya dengan kesombongan. Ya, karena memang Abu Bakar bukan karena menyengaja menurunkan. Ya. Abu Bakar apakah menyengaja menurunkan pakaian? Tidak. Dia mengatakan saya karena lapang, kemudian dia turun begitu saja, diangkat lagi. Turun lagi, diangkat lagi, bukan sengaja menurunkan. Ini alasan sebagian orang bahwa boleh menurunkan karena Abu Bakar begitu. Kamu tidak menurunkan karena kesombongan? Iya, Abu Bakar tidak menurunkan dengan sengaja. Kainnya turun sendiri. Ya. Kainnya turun sendiri. Dia tidak sengaja. Kalau sengaja, itu yang adalah salah satu alasannya. Menyengaja menurunkan ini sebuah kesombongan. Ini sebuah kesombongan. Intinya, ini kesimpulannya kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa terkait dengan menutup mata kaki, kain yang menutup mata kaki, jadi pakaian bawah, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan tidak dibenarkan sama sekali karena dia haram bila mana dilakukan dengan kesombongan. Dari pendapat jumhur ulama, dan ulama yang mengatakan mutlak bila mana ditutup walau tanpa kesombongan juga haram, dan kita merajihkan pendapat yang kedua dengan alasan-alasan tadi, dan bagaimana tegasnya Nabi, para sahabat terhadap orang-orang yang melanggarnya. Ya, tidak ada satupun mereka dibiarkan oleh Nabi. Kalau seandainya itu boleh-boleh saja akan dibiarkan. Dan dalam suasana yang sangat sempit, ya, dalam sangat suasana yang sangat, ketika Umar bin Khattab dalam keadaan sakit, ketika itu kritis, ya, ya kritis, semua yang diminumnya keluar, ususnya berlobang. Ya. Dia tidak menjadikan ini perkara sebagai alasan untuk tidak menyebut. Kalau perkara itu makruh saja, tidak akan sebegitu tegasnya Umar Khattab memanggil kembali pemuda tadi dan mengatakan infa' thawba, angkat pakaianmu ini, karena ini lebih memberi kamu ketakwaan kepada Allah dan membersihkan pakaianmu. Itu perkara yang makruh, tidak akan mungkin setegas itu Umar dalam kondisi yang sangat kritis, ya, sakit hari, tidak ada makanan yang bisa masuk, semuanya keluar lagi. Ya, ini juga membuat kita merasa bahwa inilah pendapat yang inilah penerapannya di zaman Nabi dan para sahabatnya. Kemudian tentu untuk lebih keluar dari perbedaan pendapat, kenapa kita, kan jelas perbedaan pendapat tuh. Kenapa kita mesti melakukan pelanggaran? Kalau kita melanggar berarti walaupun itu pendapat yang mengatakan itu kalau tanpa kesombongan makruh, tapi kita sudah masukkan diri kita ke zona perbedaan pendapat. Tapi kalau kita angkat kan tidak berbeda pendapat ulama. Kalau kita tidak menutup mata kaki, kita masuk ke permasalahan yang diperselisihkan? Tidak, kita katakan tadi, bila mana di atas mata kaki, walau di antara tengah betis sampai ke mata kaki, ini mubah, sepakat. Nah, selesai kita. Nah, selesai kita. Dan tidak ada permasalahan. Kemudian bagi yang mengatakan itu haram mutlak, tetap juga menghormati perbedaan pendapat ulama. Jangan sampai dikeluarkan pula dari ahlu sunnah ini, kadang-kadang ini ustadznya Isbal ini tidak bisa diterima hadisnya, tidak bisa dijadikan sebagai guru. Ini juga permasalahan yang tidak sampai ke sana, ya, tidak sampai ke sana. Walaupun ketika kita dihadapkan kepada sikap untuk memilih, maka kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih tenteram memilih guru yang menerapkan tuntunan Nabi SAW. Walau dalam permasalahan yang sepele ini menurut mereka makruh, ya, seorang yang takut kepada Allah tidak akan mungkin berani untuk melanggar yang melakukan yang makruh. Apalagi di situ ada beberapa pilihan, paling kurang dia tidak berdosa atau tidak disukai oleh Allah dan oleh agama. Ya, kan makruh itu kan tidak disukai oleh agama. Nah, sekarang dia terang-terangan mengatakan, bagaimana kita jadikan dia guru? Ya, walaupun tidak sampai ke tingkat yang seperti yang saya sampaikan tadi. Inilah sebagai kesimpulan tentang masalah ini, agar kita tidak terlalu keras, ya, dan juga tidak terlalu lemah, ya, sehingga mengatakan biasa-biasa saja. Padahal dalam pelajaran atau dalam mengaji kita mengajak kaum muslimin untuk menerapkan sunnah Nabi SAW. Yang sunnah seperti tadi, kalaupun tidak sampai ke tingkat sunnah, jangan sampai pula kita meletakkan diri kita pada zona di mana minimalnya tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ke bab yang ke-10. Dan ini masih berkenaan dengan pembahasan kita, cuma ini karena memang permasalahan ini permasalahan yang berkembang, ya, maka itulah. Wassalamu baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.